Tuhan. Tolonglah hambamu. Dari sengsara sengsara karena cinta makasih. Halo Pak D, selamat malam semuanya sobat. Tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup, dalam cinta. Kekasih tercinta, entah kemana kini tinggal. Melepaskan nyawa